i'tiqad. Ada orang i'tiqad Allah ada tangan. Ah buat. Lama-lama. Ha, dak kita ke? Orang i'tiqad Allah ada tangan dan mata. Tetapi, tapi juga weh. Ada itu ke? Tetapi tak serupa dengan tangan makhluk. Tu dia. Tuhan Allah Taala ada tangan dan mata, tetapi tak serupa dengan tangan makhluk. Hajar tua boleh kira. Kalau rakyat budak siap lalu dah. Kalau rakyat budak siap selalu bakal tak ada apa-apa dah. Dia tak reti dah makna majak tak majak, dia tak reti dah budak ni. Dah orang tua tu. Jadi dengan dalil mana dalil tengok dia dia tahu kata, "Oh, tu ada tangan." Lagu mana tangan kata? Tapi dia sepak dulu lagi dah. Dia kata, "Tapi tak serupa." Pasal ada tangan tu, adalah tangan tu. Tapi tak serupa. Maka ni orang panggil ni bukan jalan ahli sunnah orang panggil ni. Daripada musyabbihah dia panggil lah ni. Daripada musyabbihah. Tu dia. Ya asal yang mari sini, asal nak isbab lapar. Isbab lapar tu lah. Lapar hak tak memberi waham tak apalah. Bila lapar hak beri waham tu kita kena beringat. Ni ulama dok suruh beringat. Lepas tu bila kita beringat apa? Beringat takut nak beri wahannya mari terperasa khayal pada orang awal begia Tuhan serupa dengan makhluk. Walaupun kita kata tangan tak serupa pun dia wahai dah bila kita ada tangan. Tu dia. Bila kata tangan, tangan tu wahai kita pergi kepada pergi kepada mana? Tak pergi kepada jirim. Pergi kepada jirim. Tak serupa rakyat kata Tuhan bersifat dengan sifat ilmu. Wahai tak weh? Tak wahai walaupun kita ada ilmu juga. Si Khalid bersifat dengan ilmu. Allah bersifat dengan ilmu. Tak ada wahai. Tak ada wahai. Tuhan ada. Kita ada. Tu dia. Tuhan bersifat dengan ada. Kita bersifat dengan ada. Tak ada wahai. Tak itu kan? Tapi Tuhan ada tangan. Ha ni wahai ni. Ha sabit ni dia panggil kata lain beza kita nak giwak nama dalil kata kalau kita tak boleh kata Tuhan ada. Ha kanoh. Ha dia kata Tuhan ada supaya kita muka kita ada. Ha yang mewah lah saya lagu tu. Tak boleh ya tak nak kata Tuhan ada sebab kita ada. Ha. Nak kata Tuhan satu tak boleh sebab kita mai apa kan? Sorang satu. Ha. Tak boleh kata belaka dia kata. Kalau itu di sana kita boleh kata Tuhan ada walhal kita ada tak serupa ada Tuhan yang ada kita. Nak gitu kan? Ha, apa salahnya? Kita ada tangan, Tuhan ada tangan. Tangan Tuhan tak serupa tangan kita. Ah ya banding dengan hak sana. Lepas tu, bukan dak cerak molatlah. Gitu. Gitu kan? Jadi tempat ulama dia kira gini ah. Dia panggil kelimuh perkataan. Dia nampak nak jatuh dalam syubhat itu jangan kita mengeluarkan kerana memberi waham kepada orang awal itu dilarang kita wala talbisul haqqo bil batil jangan kamu buat wi kesamaran hak sebenar dengan hak palsu jangan wi nampak serupa gitulah hak sebenar dengan hak palsu dia tak serupa pas kita buat wi jadi serupa jangan Tuhan larang dah tu. Hanya sebab tu perkataan kerana apa nak beri wahai ke orang awal jangan kalau kita temulah Quran sendiri mari dalam hadis sendiri hak ni tak apa kalam Allah hak ni kalam Rasulullah SAW kita kena paling hak duk wahai di zuhir kita tu dulu supaya duk ngaji dalam kitab yang kedua tu supaya duk ngaji dalam kitab yang kedua tu. Maka tengok bila mari dalam Quran sendiri bila datang pada hadis sendiri banyak sekali Nabi dia bersumpah wallazi nafsu Muhammadin biyadih wallazi nafsi biyadih demi Tuhan diri Muhammad di tangannya, tangan Tuhan. Ha, tengok tu, dia bercakap dari tu. Maka orang yang faham tak ada gapo. Sebab kita biasa-biasa kecek semua. Sampai dia tepat peti nak sini, bukan dia kira di lafaz, kira di makna, pengertian. Pengaita kecek. Kita berkecek, ya bahasanya turut-turut bagaimana kita berkecek. Biasa lagu mana kecek. Lepas tu kita reti lagu mana. Ya ada makna hakiki, ada makna majazi. Ha, kita kata, supaya kita katalah mana. Misalnya kita kata kita ada kebun. Ada kebun. Lepas tu ada hak saudara kita 2-3 orang duk setara dengan kita balik kane hulu hilir masalah kebun saudara kita. Lepas saudara kita dia tak ada gi dah kebun ni. Lepas tu dia pakai serah kita. Weh kebun kawal tu, kawal serah demo lah. Kalau bahasa demo nak ambil demo pun ambil, kalau bahasa ada orang nak beli patut padat, dua situlah. Lepas tiba-tiba ada orang lain yang duk tanya, kebun dia tu lah, kebun si Zahid tu lah, ada sini, hak tu lah kebun tu duduk ada tangan kawan. Haa, kita kecek. Hak tu jalan, hak tu duduk ada tangan kawan dah. Duduk ada tangan kawan dah, kebun tu. Haa, hak tu kecek lagu tu, tu murak ke mana? Bukan murak tangan ni. Tak itu lah. Kalau murak tangan ni, tak ada dengan kebun tu. Dan walaupun kecek tangan lah, kebun tu tak boleh tangan kawan dah. Tiga tu lah kebun tak boleh tangan kawan. Apa makna kan? Cuba kajak makna situ. Bukan murak tangan ni, bukan. Bukan tangan anggota Tuhan ni. Ada pengaji dia kata, Tuhan sebut tangan Allah. Yakni tangan hak mak wahai ke anggota, mustahil atas Allah. Itu bukan murak. Itu hak wajib tolak tu. Itu hak wajib tolak tu, hak kita wahai tangan makna tu bukan. Ha, patut apa makna tangan? Ha tu pecah cabai mari salah serahkan murak pada Allah Taala. Tapi makna tu bukan. Cuba dak ajar budak-budak tadika ya dung tangan buat gambar ngajari dah ajar budak sekolah. Ya buat gambar ini gambar jari. Payah tulis ya dun boleh bawah. Ha, arti tangan. Ha orang tu cikgu dak ajar ya dung tangan wajhum muka dak ajar tadika budak dak ya dak turun. Ha, ni apa? Yadun. Apa? Tangan. Mana tangan? Ni budak kat tangan. Dia reti dah sekat tu. Apabila kita gajah, Tuhan ada tangan. Ha, dia pahal kat mana budak? Ha, tu jawab main-main. Wahai budak tu bukan main punuh sampai kita tu. Apa kali itu? Bila kita berkecek dengan tua, dia pahal lagu lain dah. Pahal lagu lain dah. Tengok saat ni. Kebun dua, tiga, tua tu dah tangan kawan. Siapa nak kat mana main bubung? Dah tangan kita dah. Duk lihat tangan makna gano situ eh? Ha, cuba-cuba arti sikit makna gano situ eh? Dalam milik dalam milik, dalam percaraan kita dalam percara kita, dalam rentah kita, kerana Tuhan itu serah kita. Tak itu ke? Seolah-olah hanya pakai kecak tasbih lah. Seolah-olah kalau benda kecil, ha, dia mau tolong pergi, kita pun ambil dengan tangan. Ha, tulah pegang. Ambil dengan tangan. Bagian tak ada tangan kita. Ni hak tangan sungguh lah. Ni pegang gini hak tangan sungguh. Hak tu seolah-olah sepuluh tangan. Tak kalau dalam rentah kita, dia suruh kita bercara, juga jual, suruh apa, kita lah panas-panas sepuluh dia. Maka benda tu boleh kata dalam tangan kita. Demi Tuhan, aku ni dalam tangan Tuhan. Nabi kecek. Maka tak ada nak wahai kot tangan ni. Tak lah. Tak itu ke? Ha, sebab itulah ulama kata, bukan tangan makna anggota tu mustahil atas Allah Ta'ala. Ha tu makna hak zuhir je panggil. Apa makna murah? Ha, nak kata makna apa? Makna merentah. Makna milik sah. Kerana kecep lah tu ada makna lah tu. Gitu lah. Ha ni apa saat ni lah. Kebun Zaid dia tanya kawan. Siapa ada nak apa mari sini. Ingat ke lain tak ada kebun dia tanya kawan. Ha itulah tu. Ha ni lagu tu dah lah. Itu hak khalah dak rayak dak hurai tu. Kalau orang tak faham hurai, kalau orang faham dah tak ada kena hurai dah. Hak zuhir tangan mana anggota bukan murah. Apa makna apa? Ah ha, dia mau faham dah hak tu bukan murah. Hak lain tak ada menentu pun tak apa dah reti dah. Ha, salah dia pakai serah. Tak menentu murah. Ada pun khalah, ha, makna apa? Makna merentah, makna tasarruf. Ha, makna kudrah, makna kuasa. Ha itu lah. Hak tu dalam tangan kita dah. Dalam kuasa kita dah. Nak bila boleh dia serah kita dah. Ha tu panggil kata dah leh tangi kita. Ha ni kecek lah tu. Tak ada apa-apa lah. Ha hasabik itulah nak kepada nak masalah yang menghurai tu kita kena kita sedih sah iktikad, kita sah pegang dulu. Ha kita pegang wis sah dulu. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Lazim daripada tak serupa dengan makhluk dengan bahawa Allah bukan berjirim berjising. Bukan bertepak, bukan berjihad. Itu semua tu. Maksudnya kata tak serupa dengan makhluk. Bila kita sah situ dah, mai berkecah ni. Mai berkecah ni tak apa. Itu dia. Kemudian dia kata, orang iktikad Allah ada tangan dan mata. Tetapi tak serupa dengan tangan makhluk. Maka apa hukum iktikad lah tu? Dia panggil fasik, mubtadi' iktikad lah tu. Dia panggil fasik, mubtadi'. Kenapa tu? Kerana dia panggil memberi waham. Memberi waham. Kata Tuhan tu beranggota. Tuhan beranggota. Lah tu. Hak yang penama ahli sunnahnya, hak zahir itu bukan murak. Zahir yang makna anggota itu bukan yang dikehendaki. Allah Maha Suci daripadanya. Itu dia. Habis. Itu kita nanti masuk lagi kita.